من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita telah membahas بعد العصر dua al-makhraj, dua sikap atau cara seorang mukmin bersikap. Pelanggan antara kaum muslimin, afwal ataupun fitnah antara kaum muslimin dengan pemerintahnya, hendaknya kita memegang ataupun khilaf antara ahlus sunnah wal jamaah, hendaknya kita memegang kaidah al-adl wal insaf. Al-adl wal insaf kita terapkan kepada ahlus sunnah wal jamaah, yakni kita melihat kebaikan, sisi kebaikan dan sisi kejelekan seseorang, kemudian kita menimbangnya. Ini kalau ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau ahlu bidah, tidak ada, tidak perlu kita melihat sisi kebaikan. Fanaam. Di sini ya kawan, kita akan menambah sedikit dari ucapan Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dari kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Beliau berbicara ya ikhwan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', pembahasan khilaf tentang masalah at-takbirat fil 'idain. At-takbirat az-zawaid fil 'idain. Tentang masalah takbir tambahan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Fanaam. Yang mengatakan, yang masyhur ya ikhwan, takbir pertama adalah 5 kali takbir tambahan, kemudian takbir yang kedua adalah 7 kali takbir tambahan. Setelah beliau membahas masalah khilaf yang terjadi di kalangan sebagian para sahabat di dalam masalah ini, kata beliau, wa dalil ala hadhihi takbirat az-zawaid, dan dalil yang menunjukkan disunahkannya takbir-takbir tambahan ini, annahu warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu fa'ala dhalik, bahwasanya beliau pernah melakukannya. Yang namanya fi'il ya ikhwan, yang namanya fi'il lain dengan qaul. Kalau seandainya ucapan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berarti menunjukkan asalnya adalah wajib. Tetapi kalau cuma sekedar perbuatan, belum tentu menunjukkan wajib dalam artian tidak boleh ada yang menyelisihinya. Thayyib. Wa isnaduhu hasan, dengan isnad, dengan sanad yang hasan. Kama qala fi ar-Rawd, sebagaimana di dalam طيب يا اخوان كده لانجتن ولكن انه خالف ولكن لو خالف رحمه الله تعالى tetapi kalau seandainya ada yang menyelisihi ya ikhwan, yang menyelisihi takbir-takbir ini tadi, kemudian faj'alaha khamsan fil ula wa tsaniyah, kemudian dia menjadikan takbir tambahan di salat Idul Fitri dan Idul Adha 5 kali rakaat pertama dan rakaat kedua, au sab'an fil ula wa tsaniya, atau 7 kali di rakaat pertama dan rakaat kedua, artinya takbirnya sama-sama 5 kali atau sama-sama 7 kali, hasba ma warada 'anil sahabah, sesuai dengan apa-apa yang datang dari sahabat, faqad qala al-imam Ahmad rahimahullah, maka sungguh telah berkata al-imam Ahmad rahimahullah taala, اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير. Berselisih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah takbir, yakni takbir tambahan. Wa kulluhu jaiz, dan semuanya ini boleh. Ai anna al-Imam Ahmad, kata al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yakni bahwasanya al-Imam Ahmad yara anna al-amra fi hadha wasi'un, berpendapat bahwa al-amr di dalam permasalahan ini, urusan di dalam permasalahan ini sangat luas dan sangat lapang. Wa annal insan, dan bahwasanya seseorang lau kabbara, kalau dia takbir ala ghairi hadzal wajh mimma jaa'a 'anil sahaba, kalau dia takbir menyelisihi takbir yang dicontohkan 7 kali, 5 kali pertama, 7 kali kedua, kalau dia menyelisih takbir ini sesuai dengan nas, sesuai dengan perbuatan para sahabat, fa inna la ba'sa bih, maka sungguhnya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Karena bukan berarti menunjukkan bahwa perbuatan para sahabat ini adalah dalil, cuman artinya ya ikhwan, jangan salah paham. Buktinya juga para sahabat, kalau para sahabat berbuat kita ikuti boleh kok. Lah, bukan berarti maksudnya ucapan para sahabat atau perbuatan para sahabat dalil. Artinya, perbuatan para sahabat, fi'ilnya para sahabat, kenapa kok mereka ikhtilaf, berselisih pendapat, berselisih fi'ilnya perbuatannya, ini menunjukkan bahwa memang pada asalnya bukan merupakan kewajiban, dan juga bukan merupakan sunnah mu'akkadah yang harus diikuti. Sehingga terjadi ikhtilaf di kalangan para sahabat. Fana'am, enggak ada masalah berarti. طيب وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه كتب الإمام العلامة ابن عثيمين dan inilah sesungguhnya mazhab Imam Ahmad rahimahullah annahu yara, ini yang kita inginkan ya ikhwan, adapun yang tadi sebagai mukaddimah, annahu yara, bahwasanya beliau berpendapat anna salaf, bahwasanya para salaf idza ikhtalafu fi syai'in, kalau mereka ikhtilaf dalam suatu permasalahan, walaisa hunaka nassun fasilun qati'un, sementara di sana tidak ada nas yang paten, yang kuat, yang memutuskan ikhtilaf tersebut. Artinya masalah apa berarti ya kawan? Masalah ijtihadiyah. Masing-masing ulama beristimbat, berdalil dan berijtihad. Tidak ada di sana dalil yang qati'. Fa innahu kulluhu yakunu jaizan, maka sesungguhnya berarti ini menunjukkan semuanya boleh. Sekarang kalau kita ikhtilaf, kita mengatakan bahwasanya Allah ada di arsy, ada di langit. Datang kemudian ahlul bidah mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini berarti ikhtilaf yang boleh atau enggak ya ikhwan? Ikhtilaf yang enggak boleh. Ikhtilaf yang tidak ada kemungkinan kecuali antara ahlul bidah dan ahlul sunnah. Fana'am, maka berarti di sini kita katakan bahwa yang menyelisih fatwa ini adalah bid'ah dan ahlul bid'ah, karena ada di situ nassun qati', ada di situ nas yang kuat yang memutuskan bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Tetapi sekarang kalau kita mengatakan bahwa as-salatu khairum minan naum, ini adalah di azan kedua, di azan pertama. Kemudian ada yang mengatakan bahwa as-salatu khairum minan naum di azan kedua, karena mereka enggak kenal azan pertama. Dan kemudian terus pembahasan terjadi. Ini khilaf. Khilaf yang seperti ini ya kawan, terjadi antara ahlu sunnah atau terjadi antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah? Hah? Terjadi di antara ahlu sunnah. Berarti pantaskah saling membidahkan, saling mendiamkan, saling menghajar hanya karena masalah seperti ini? Tidak pantas. Karena apa? Karena masing-masing beristimbat, kemudian mengambil apa namanya hukum. Toyib, kita lanjutkan. Walaysa hunaka nasun fa'innahu kulluhu jaizun jaiz yakunu jaizan li'annahu rahimahallahu ta'ala yu'azzimu kalam as-sahabati wa ihtarimuh. Karena beliau al-Imam Ahmad rahimahullah mengagungkan dan menghormati ucapan para sahabat. Fayaqul, maka beliau berkata, idza lam yakun hunaka nassun fasilun, kalau di dalam suatu permasalahan tidak ada nas yang kuat, nas yang menaskan, yang jelas-jelas apa namanya mensahihkannya. Yamna'u min ahadil aqwal, tidak ada nas yang mencegah atau yang melarang salah satu kebenaran dari ucapan ini. Fa innal amra fi hadza wasi', maka sungguhnya permasalahan di dalam atau al-amr, perkara di dalam masalah ini adalah luas, artinya tidak boleh saling menjatuhkan. Kemudian setelah itu kata al-Imam al-Allamah Ibnu Utsaimin, wala syakka anna hadza alladhi naha ilaihi al-Imam Ahmad min afdali ma yakun, dan tidak diragukan lagi bahwa apa yang ditempuh oleh al-Imam Ahmad adalah min afdali ma